جزاك الله خير يا أبا زهري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله di kesempatan malam yang berbahagia ini tiada bosannya kita dan tiada hentinya kita mengucapkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan antum semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi terus semangat dalam mempelajari bahasa Arab ini dan terus diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk terus menambah ilmu yang bermanfaat dan diiringi dengan amal saleh. Ma'asyara al-ikhwa, kaum muslimin dan muslimat di manapun antum berada, melanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha karya Dr. Fi Ibrahim, yang mana kita sudah masuk ke jilid yang kedua dan sudah masuk ke pembahasan Darsul Awal, dan sudah kita membaca cukup banyak latihan-latihannya. Dan insyaallah ta'ala malam ini kita akan masuk ke latihan yang ke-10 atau At-Tamrin Al-Ashir di halaman 10, di halaman 10. Silakan bagi al-ikhwa wal-akhwat yang baru saja bergabung, kita masih di kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, panduan kita dalam belajar bahasa Arab di jilid yang kedua, di Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama, At-Tamrin Al-Ashir, latihan ke-10, Safha Asyarah, latihan 10 juga halaman ke-10. Dan sedikit kita mengulas apa yang telah kita bahas sebelumnya, karena latihan 10 ini terkait dengan latihan-latihan sebelumnya, khususnya terkait dengan pembahasan tentang jumlah ismiyah, mubtada dan khabar, dan juga terkait dengan latihan ketiga khususnya tentang inna. Latihan ketiga di halaman 7 sebelumnya tentang inna, karena la'alla di sini, di latihan ke-10 ini ada kalimat atau ada huruf la'alla yang merupakan akhwat inna. Ini akhwat yakni saudari-saudarinya inna. Ini istilah yang dikenal dalam kawaidul lughah al-arabiyah, bahwa inna itu, kata inna atau huruf inna, punya saudari-saudari. Ya. Uniknya menggunakan kata akhwat. Yani dia punya saudari-saudari, punya rekan-rekan, punya kata-kata yang sejenis dalam hal pengaruhnya terhadap jumlah ismiyah. Nah, kesana arahnya. Ini kalau kita ingat latihan ketiga sebelumnya, bahwa inna huruf yang masuk ke jumlah ismiyah. Dan tentu kalau kita tarik ke belakang lagi, maka perlu kita ingat kembali tentang jumlah ismiyah. Nah, ini terkait, maka saya pernah katakan di forum ini dan di berbagai majelis pembelajaran bahasa Arab, khususnya kitab Durusul Lughatil Arabiyyah dan yang sejenisnya yang punya metode yang sama, bahwa satu pelajaran terkait dengan pelajaran sebelum dan setelahnya. Ya, tidak mungkin pelajaran yang satu ini bisa kita pahami kalau tidak paham pelajaran sebelumnya, dan pelajaran yang sekarang nanti akan menjadi asas kita memahami pelajaran setelahnya. Lihat, ini rangkaian rantai pembelajaran kurikulum yang begitu rapi, begitu berkesinambungan. Maka penting diingat apa itu jumlah ismiyah, kemudian penting diingat apa itu inna, karena latihan ke-10 yang sekarang akan kita bahas tentang la'alla terkait dengan inna. Tidak mengapa kita sedikit ulang bahwa jumlah ismiyah, yakni kalimat yang dimulai dengan kata benda. Kalimat yang dimulai dengan isim. Nah, jumlah itu kalimat artinya. Bukan jumlah, yakni bilangan dalam bahasa kita bukan. Jumlatun dalam bahasa arti kalimat. Adapun al-kalimah dalam bahasa artinya kata. Nah, penting juga untuk diingatkan di sini beda antara al-jumlah dan al-kalimah. Al-jumlatu atau al-jumlah kalimat dalam bahasa kita. Al-kalimah kata. Nah, jadi kalimat yang kita kenal dalam bahasa kita diambil dari kata al-kalimah yang sebenarnya artinya kata. Satu kata, khusus satu kata. Al-jumlah yakni rangkaian kata-kata. Kalimat yang merupakan rangkaian dari kata-kata. Jumlah ismiyah yakni kalimat yang dimulai dengan isim. Ada ismiyahnya di situ. Maka di sini dia adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dan di antaranya ada di latihan keempat misalnya di sini kita temukan ada kalimat misalnya huwa tajirun misalnya. Huwa tajirun. Ini jumlah ismiyah karena dimulai dengan isim dengan dhamir huwa dan huwa isim. Dan jumlah ismiyah ini unsur pokoknya dua, al-mubtada dan al-khabar. Yang pertama disebut al-mubtada adalah kata benda di awal jumlah ismiyah. Kemudian yang berikutnya yang datang setelah al-mubtada yang melengkapi jumlah ismiyah, melengkapi makna jumlah ismiyah disebut al-khabar. Al-mubtada al-khabar. Dan kedua-duanya sama-sama pernah kita bahas juga, sama-sama dihukumi marfu' secara i'rab. Yani sama-sama harakat huruf terakhirnya adalah marfu'. Dan marfu' ini diantara tanda marfu' adalah ad-dhammah. Ad-dhammah. Nah, kata inna ini masuk ke jumlah ismiyah. Ketika inna masuk ke jumlah ismiyah, maka merubah rangkaian jumlah ismiyah yang tadinya mubtada dan khobar menjadi kalimat lain. Dan berubah i'rabnya, berubah harakat huruf terakhirnya, bahkan merubah statusnya dalam kalimat. Yang tadinya mubtada ketika masuk inna misalnya huwa tajirun dalam kalimat huwa tajirun, inna dimasukkan ke huwa tajirun menjadi apa ya kawan? Inna masuk ke huwa tajirun jadi innahu tajir. Antum ma'ana ya kawan? Antum konsentrasi tidak di studio? Hah? Ana sudah bicara begitu bersemangat mulai malam ini, nah, ternyata tidak diimbangi dengan semangatnya antum. Nah, ikhwan, serius? Konsentrasi. Huwa tajirun masuk inna menjadi innahu tajirun. Huwa yang tadinya mubtada di sini menjadi isim inna. Khabar tajirun sekarang menjadi khabar inna. Mubtada yang tadinya marfu sekarang ketika masuk inna jadi ismu inna maka jadi mansub, bukan lagi marfu, hanya saja khabar inna sama seperti khabar mubtada sama-sama marfu. Yang berubah di sini adalah al-mubtada berubah menjadi ismu inna dan berubah menjadi mansub, bukan lagi marfu. Ini sekilas apa yang telah kita bahas, mudah-mudahan bisa mengembalikan, menyegarkan ingatan kita tentang al-jumlah, al-ismiyah, dan lalu inna dan perincian-perinciannya. Nah, la'alla di latihan ke-10, perintahnya di sini adkhil la'alla. Masukkan la'alla alal jumalil atiyah. Lihat halaman 10 ya kawan. Kita barusan flashback ke latihan ke-4, sekarang kembali ke at-tamrin al-ashir. Adkhil la'alla, masukkan kata la'alla, dan ini masuk ke dalam huruf. La'alla termasuk huruf. Alal jumalil atiyah, ke dalam kalimat-kalimat berikut, dalam kalimat-kalimat berikut, ilman, dengan perlu kita ketahui bahwa ilman bi'anna la'alla, perlu kita ketahui bahwasanya la'alla itu min akhawati inna, termasuk saudarinya inna. Apa maksudnya? Kalimat la'alla ini akhwat inna, maksudnya dia sama seperti inna masuk ke jumlah ismiyah dan merubah mubtada yang nanti akan kita lihat merubah al-mubtada menjadi isimnya, isim la'alla menjadi isim inna, dan merubah juga i'rabnya menjadi mansub. Walaupun mungkin di beberapa contoh saja nanti akan terlihat, sisanya tidak terlihat mansubnya karena dhamir di sini dia mabni bukan mu'rab, tidak terlihat dengan mansubnya. Dia mabniun ala al-fathi atau mabniun ala al-sukun fi mahalli nasbin. Kalau tidak paham apa yang Anda sebutkan tadi, tidak usah dipusingkan. Kalau tidak paham apa yang Anda sebutkan tadi, tidak usah dipusingkan. Nah, pasti pahami apa yang pondasi dasar yang kita sebutkan tadi tentang jumlah ismiyah, tentang inna, dan tentang la'alla. Sedikit menyinggung makna la'alla. La'alla itu artinya ada beberapa makna dalam bahasa Arab tentang la'alla ini. Yang pertama bisa at-taraji, berharap. Jadi misalnya ada kalimat la'alla al-mataru nazilan, la'alla al-mataru nazilan. Kalimat la'alla al-matar, bagaimana al-matar? Hujan, nazilan turun. Ini punya beberapa makna, punya beberapa kemungkinan. Bisa berarti harapan, mudah-mudahan. Ya, ketika kita melihat awan hitam misalnya, lalu kita mengatakan la'alla al-matar nazilan, la'alla al-matar afan, la'alla al-matar nazilan, nazilun afan, la'alla al-matar nazilun, la'alla min akhwat inna, la'alla al-matar nazilun, mudah-mudahan hujan turun. Ini makna yang pertama. Bisa makna yang kedua at-tawakkuh, bisa jadi at-tawakkuh yakni barangkali ya, bisa jadi begitu, mungkin begitu kalimatnya. La'alla al-matar nazilun, mungkin bisa jadi barangkali hujan akan turun. Nah, ini beberapa makna yang disebutkan dalam ma'ajim al-Arabiyah tentang makna la'alla. Nah, siap ikhwan studio? Tiga soal. Ana beri contoh dulu nomor satu. Rakam wahid al-awwal huwa bi khairin. Apa artinya ikhwan huwa bi khairin? Dia baik-baik saja. Masukkan la'alla ke sini. Lihat, la'alla ditempel, digabung dengan huwa menjadi la'allahu. La'allahu sama seperti inna, innahu. Berarti kalau hiya, innaha, hum, innahum, la'allahum, begitu seterusnya. Wadih? Huwa bi khairin menjadi la'allahu bi khairin. Mudah-mudahan dia baik-baik saja. Nah, di antara maknanya begitu. La'allahu bi khair, mudah-mudahan dia baik-baik saja. Wadih ya ikhwan? Wadih, insyaAllah sahabat. Nomor dua, anta ya Ilham. Al-thalith, anta ya Abu Asma. Al-rabi, anta ya Abu Abdullah. Nah. Bismillah. Isnan. Hum bi khairin. La'allahum bi khairin. La'allahum bi khairin. Naam. Terjem ya Ilham. Dia baik-baik saja. Semoga dia baik-baik saja. Ya, semoga baik-baik saja. Ahsanta. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Salasa. Hiya bi khairin. La'allaha bi khairin. Naam. Tarjim. Ya Aba Asma. Semoga engkau dalam kebaikan. La. La'allaha. Hiya. Semoga dia dalam kebaikan. Naam. Dia di sini muzakkar wala mu'annath? Mu'annath, Tad. Mu'annath. Ahsant. Syukuran ya Aba Asma. Aba Abdullah, tafadhal. Al-Rabi. Hunna bi khairin. La'allah hunna bi khairin. Naam, irfa sawtaka ya akhi. La'allah hunna, irfa sawtaka, angkat suaranya biar lebih jelas. La'allah hunna bi khairin. Ahsant, sahih. Apa artinya la'allah hunna bi khairin? Semoga mereka baik-baik saja. Nah, mereka di sini mudzakkar wala mu'annath? Hunna mudzakkar atau mu'annath? Mudzakkar. Ah, la haula wala quwwata illa billah. Ittaqillah ya akhil kirim. Mu'annas tad. La yastabil dhakar wal unza ya akhil. Hunna mu'annas. Hunna. Hunna muslimatun. Hum baru mudhakar ya. Ya akhil kirim. Nasita. Nasitahu. Ana bila nasitahu. Mama nasitahu? Antum lupa. Nah. Bukan nasi sama tahu, bukan. Nah, syukran ya akhir kirim. Jazakallah khair. Naftah al-majalla ya Aba Zuhri. Bil mustami'in wal musyahidin. Alhamdulillah kita sudah simak bersama. Kita sudah simak bersama terkait dengan penjelasan La'ala. Dan dia merupakan saudara dari Ina. Mengamalkan amal Ina. Dan kita sudah menyimak juga beberapa contoh yang dibaca dan dikerjakan oleh ikhwan yang ada di studio. Kita berikan kesempatan selanjutnya bagi para pendengar untuk mencoba. Silakan di line telepon 021-823-6543. Baik, bagi pendengar ikhwan dan akhwat kami persilahkan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Khadijah, Ustaz. Min Sumatera Utara. Ah, taib. Umu Khadijah min Sumatera. Taib. Nah. Alhamdulillah. Nah, Umu Khadijah min Sumatera. Ahlan wa salam ya Umu Khadijah. Ahlan bika, Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah, Ustaz. Ana bi khair. Alhamdulillah. Kaifa haluki, Ustaz? Ana bi khair, alhamdulillah. Syukran. Syukran ala sual ya Umu Khadijah. Tafadhali wasili law samahti at-tamrin al-ashir. Rakam al-khamis. Iya, Ustaz. Silakan lanjutkan. Bismillah. Anta bi khairin. Naam. Engkau dalam keadaan baik. Ya. La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. Naam. Apa arti tadi la'allaka bi khairin? Engkau dalam keadaan baik. Naam. Ya, lanjut. Wasili. Asal di situ Ustaz ya. Naam. Antum bi khairin. Kalian dalam keadaan baik. Ya. La'allakum bi khairin. La'allakum bi khairin. Keadaan baik. Ahsanti. Lanjut. As-sabi'. As-sabi'. Anti bi khairin. Engkau dalam keadaan baik. La'allaki bi khairin. Semoga engkau dalam keadaan baik. Nah, engkau di sini mudzakkar wala mu'annas? Mu'annas, Ustaz. Mu'annas. Mudzakkarnya apa? Mudzakkarnya anta. Anta. Nah. Satu lagi, Umu. As-samin. As-samin. Antunna bi khairin. Kalian dalam keadaan baik. La'alla kunna bi khairin. Kalian dalam keadaan baik. Nah. Ya, Ustaz? La'alla kunna sahih. Sahih. Jawabuki sahih. Antunna huna mudhakar wala mu'annas ya makhrija? Mu'annas, Ustaz. Ahsanti. Jazakillahu khairan. Wa iyyaka, Ustaz. Barakallahu fiik wa zadaki ilman. Wa iyyaka. Nafi'an wa amalan salihan insyaAllah. Syukran, insyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan makhrija min Sumatera. Barakallahu fiik. Dan wasil kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Umu Khadijah. Kita angkat kembali, silakan dia. 021-823-6543. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Fatiyah. Naam, Ustaz. Di Aceh, Naam. Naam, Ustaz. Masih Sumatera ini, Masya Allah. Sumatera Utara, kadang-kadang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umu Fatiyah, kaifa haluki? Alhamdulillah, lagi khair wa antum ya Ustaz. Ana bi khair alhamdulillah kama taraina. Tafadhal ya Umu Fatiyah, at-tasi' hatta ats-tsani 'ashar. Naam Ustaz. At-tasi' ana najihun. Saya berhasil Ustaz. Naam, najih lulus, berhasil. Sukses, nah, maknanya sama. La'alli najihun. La'alli najihun. Semoga saya berhasil. Semoga saya berhasil. Atau mudah-mudahan saya berhasil. Ya. Nah, Ustaz. Wasili. Al-ashirah. Nahnu najihuna. Nah. Kami lulus. Sama saja. Kami berhasil atau lulus. Nah, Ustaz. Nah. La'allana najihuna. Naam. Semoga kami berhasil atau lulus. Naam. Sahih. Terus. Al-hadi asyara. Al-mudiru fi ghurfatihi. Naam. Ini beda sendiri nih, Umo. 11 dan 12 bukan lagi domir depannya. Hati-hati. Dicoba, Ustaz. Naam. Bapak kepala sekolah itu di ruangannya. Naam. La'allahu al-mudir, jangan dirubah jadi dhamir seperti biasa saja. Langsung biasa saja. Nah. Oh, la'allal mudiro gitu, Ustaz. Naam, ahsanti, seperti itu. La'allal mudiro fi ghurfatihi. Naam, la'allal mudiro fi ghurfati. Al-mudira sebagai apa sekarang ini ketika masuk la'alla? Ismu la'alla. Ismu la'alla mansub. Nah, mansub yakni diakhiri dengan harokat fathah. Fathah di huruf terakhirnya. Sebelumnya jadi mubtada. Ya Umma Fatiha, asalnya kan al-mudiru. Fi ghurfatihi al-mudiru itu mubtada marfu. Fi ghurfatihi itu khabarnya. Sekarang masuk la'alla menjadi la'allal mudira fi ghurfatihi. Nah, karena dia la'alla min akhwati inna, termasuk saudari-saudarinya inna. Nah, salah satu daripada saudarinya inna. Dan nah, inna memansubkan al-mubtada yang tadinya marfu menjadi mansub, dan tadinya namanya mubtada sekarang menjadi isimnya. Isim inna atau isim la'alla. Isim la'alla. Wadih. Ya Amma Fatiha. Nah, kita pelajari ini di Al-Arabiyyatul Muyassarah. Kita belajar di pelajaran akhir-akhir kitab Al-Arabiyyatul Muyassarah yang kita pelajari online itu. Nah, masih ingat, Mu? Labas, nasitihi. Labas, nasitahu. Labas. Terus, wasili. As-sani asyara. Al-ikhtibaru tahlun. Ikhtibar, al-ikhtibar ujian. Oh, nah, atau tes. Ujian itu mudah. Kamu taruh di bawahnya tes atau ujian di kata al-ikhtibar agar. Nah, Ustaz. Ketika murojaah masih ingat maknanya. Nah, Ustaz. Menjadi la'alla ikhtibaro. Gimana cara nyambungnya? La'alla dengan al-ikhtibar. Bacaannya la'alla. Bukan al-ikhtibar, bukan, tapi alif. Oh, nah, Ustaz. Alif kibar. Nah, Ustaz. Kalau udah masuk la'allanya, Ustaz. Berarti la'allalih. La'allalih. La'allalih. Sebentar. La'allalih. Sahih. La'allalih kibar. Oh, nah, Ustaz. La'allalih kibaro tahlun. Naam, sahih. Semoga ujian ini atau ujian itu mudah. Naam. Ahsanti. Ya, nah, cukup. Jazakillahu khairan ya Umma Fatiha. Ya, Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu. Wa zadakillahu tawfiqan. Amin. Wa hidayatan insyaallah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan ya Umma Fatiha. Di Aceh barakallahu fiik. Naam. Nuwasil Ustaz. Nuwasil ya Khan. Kita lanjutkan dulu gitu ya Khan. Latihan berikutnya ayat 11. Kita habiskan semua latihannya malam ini insyaallah. Seraya memohon pertolongan kepada Allah, kita lanjutkan latihan ke-11. At-tamrin al-hadi asyar. Iqra'il mithalaini. Apa makna iqra'il mithalaini ya ikhwan? Dua contoh, thumma akmil. Thumma kemudian akmil, sempurnakan. Akmilil jumal al-atiyah, sempurnakan kalimat-kalimat berikut atau di bawah ini. Bi wad'i ghalin au ghaliyatun fil amakinil khaliyah. Fil amakin al-khaliyah. Kita baca sekali lagi lalu kita terjemahkan sama-sama. Mana ikra'il mithalaini? Bacalah dua contoh. Thumma akmil. Mana thumma akmil? Kemudian lengkapilah. Kemudian sempurnakanlah al-jumal al-atiyah. Kalimat-kalimat berikut. Nah, kalimat-kalimat berikut biwad'i ghalin, dengan meletakkan kata ghalin. Ghalin mana ghalin? Mahal. Mahal. Nah, ini saja ini untuk muzakkar. Ghalin untuk muzakkar. Au ghaliyatun. Mahal juga sama-sama. Nah. Li mu'annas. Untuk mu'annas. Fil amakinil khaliyah. Di tempat yang kosong. Di tempat-tempat yang kosong. Ini dua pilihan. Pilih salah satunya. Kalau bukan muzakkar, ghalin. Asalnya ghaliyun. Nanti akan ada penjelasan di sini. Asluhu ghaliyun. Nah, hanya saja dalam bahasa Arab itu tidak mungkin ya itu jadi huruf terakhir. Ghaliyun, berat. Athiqal, ada athiqal di situ. Maka untuk meringankan, untuk takhfif, untuk meringankan pengucapan, karena bahasa Arab itu diantara karakterisnya adalah khafif, dia ringan, tidak thaqil, tidak berat. Apa yang berat di lisan nanti biasanya akan ada penyesuaian. Lihat di sini ghaliyun, nah, berat tidak? Ghaliyun, agak lisan kita berat, telinga kita juga berat mendengarnya. Maka lebih ringan menjadi ghalin, tapi diganti dengan kasratain. Sebagai pengganti ya yang hilang. Ya itu pasangannya apa huruf ya? Pasangannya kasrah. Di sini kenapa kasratain? Nah, tidak ada alif lam. Ketika ada alif lam, maka ya-nya muncul lagi. Al-ghaliyu. Muncul lagi ketika ada alif lam. Ketika hilang alif lam, ghalin. Munawwan. Tapi kasratain, bukan ghalun. Karena ghalin, kasratain itu untuk menunjukkan ya yang dibuang. Dibuang, dihapus. Nah, wadah ya kawan? Nah, tidak paham sekarang tidak apa-apa, tapi itu yang sempat disentuh walaupun hanya sedikit oleh penulis di sini. Ada dua contoh di sini. Tekraya Ilham. Alif wa ba. Alif. Hadza qalamun ghalin. Hadzal qalamun. Hakaza? Hadza qalamu ghalin. Hadzal qalamu sahih. Ghalin. Terjem. Pulpen ini mahal. Ada keterangan dalam kurung apa itu? Baina qausain asluhu ghaliyun. Nah, baina qausain asluhu ghaliyun. Tadi sudah dijelaskan mengapa dihapus. Berat. Athiqal. Maka di sini harus kita ganti yang dengan penyesuaian yang lebih ringan, ghalin. Kenapa kasratain bukan dhammatain? Apa tadi jawabannya? Karena kenapa bukan ghalun? Karena pengganti dari ya. Ya yang dihapus. Yang di, ya diembung. Paham, Tom? Paham, Nans. Ba, satu lagi ya Ilham. Ba, hadhihi sa'atu ghaliyatun. Nah. Jam ini mahal. Jam ini mahal. Nah, kenapa pakai yang mu'annas sekarang? Ghaliyatun. Kenapa bukan ghalin? Karena as-sa'ah. Kembali ke as-sa'ah. Karena ghaliyatun di sini khabar. Khabar, sir. Khabar, sir. Bala, sir. Dari mubtada yang mu'annas. Mubtada mu'annas, maka khabarnya? Nah, jazakallahu khair ya Ilham. Alhamakallahu as-sawab ya akhil kirim. Alhamakallahu as-sawab. Amin. Nah, alladhi yali. Tafadhal ya Aba Asma. Nomor satu antum sir. Nah, al-awwal. Bismillah. Al-awwal. Al-kitabul arabiyatu. Al-kutubul arabiyatu. Bedanya apa al-kitab dengan al-kutub? Nah, dengarkan, anda bilang al-kitab. Taknya berarti harus panjang. Kalau tidak ada panjang seperti ini, maka pastikan dia al-kutub. Bedanya apa al-kutub dengan al-kitab? Ya, Basma. Al-kutub jama'. Jama', ahsant. Sekali lagi, al-kutubul arabiyatu. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Ahsanta ya Aba Asma. Ghaliyatun, menggunakan mu'annas. Naam, terjem. Buku-buku berbahasa Arab di negeri kami mahal. Naam, mahal di negeri kami. Atau di negeri kami mahal, Masya Allah. Satu lagi, akan biar nanti pas dua soal dengan Abu Abdullah. Ustaz. Al-Thani. Hadal kitabu rohisun Wadaka ghalin. Wadaka ghalin, sahih. Kenapa pakai muzakkar sekarang, Abu Asma? Kembali ke apa ini ghalin? Ghalin kembali kepada apa yang mahal di sini? Alkitab. Alkitab, hakadha. Antum paham maknanya, maka paham kemana dia kembalinya. Nah, maka fahamul ma'ani penting sekali ini, ikhwan. Fahamul mufrodat. Ketika antum paham mufrodat, dengarkan ini pesan Nana. Kawaidul lugha itu sangat terkait dengan fahamul ma'ani awalan. Paham maknanya dulu. Kalau tidak paham maknanya, bagaimana antum akan mengetahui ini mubtada, khabar, ini fa'il, ini maf'ul. Nah, dari makna akan diketahui kemana kembalinya sebuah kata. Nah, jazakallahu khair ya Abu Asma. Al-thalith wa rabi' ya Abu Abdullah. Al-rabi' hadal mu'jamu bi ma bimi'ati riyalin. Bimi'ati riyalin. Apa artinya? Kamus ini harganya 100 rial. 100 rial. Ahsanta ya. Huwa. Nah, pilih yang mana? Mahal atau murah? 100 rial. Bukan 100 perak ya, bukan ya, hati-hati. Bukan 100 rupiah, bukan. 100 rial. Murah atau mahal ya, akhir kirim? Mahal, Ustaz. Nah, pilih, yang mana? Ghalin atau rakhis? Huwa ghalin. Huwa ghalin. Naam, ahsant. Simple saja. Huwa ghalin. Nah, antum kayak nyari jawaban kemana-mana kepala antum. Al-jawab huwa. Di situ, dari situ jawabannya. La takhaf. Nah. Paham maknanya tadi, Anda paham maknanya. Bahkan kata sebagian orang bijak, fahamul makna nisful jawab. Fahamul makna, dengarkan. Fahamul makna, mana fahamul makna? Paham maknanya itu nisful jawab, setengah jawaban. Antum paham maknanya itu sudah setengah kemenangan itu sudah. Tinggal tambah setengahnya lagi, maka jadi kemenangan yang sempurna. Faham tak, ya akhi? Faham tak, insyaAllah. Zarakallahu ilman, ya akhir kirim. Wah, semoga Allah kuatkan hafalan antum juga insyaallah. Satu lagi. Hadihil haqibatu. Ini tas. Ini sebuah tas. Ya, lengkapi. Ini sebuah tas yang ada kalimat yang di kalau kita terjemahkan. Ghaliyatu. Hadihil haqibatu ghaliyatun. Ghaliyatun, ahsant. Masya Allah, mumtaz. Terjemahkan ya, akhi. Mumtaz antum, luar biasa antum. Ini tas ya? Ini sebuah tas yang mahal. Ahsan, ini sebuah tas yang mahal. Ahsan, ya akhi kiri. Jazakallahu khairan. Nah, kita berikan dulu buat ikhwan di rumah dan akhwat sekalian yang ingin membaca latihan ke-11. Jazakumullah khair ya ikhwah. Barakallahu fikum dan pendengar serta pemirsa Raja TV. Kembali kita buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Baik, pendengar dan pemirsa ikhwan ataupun akhwat, masih dalam pembahasan kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Baik, kita buka layanan interaktif di line telepon 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa akhi di mana? Dengan Pak An di Tanjung Pinang. Pak An di Tanjung Pinang. Nah, Pak An, masya Allah, Pak An. Ya. Alhamdulillah, ya. Pak An bisa menepati harapan saya, bisa telepon lagi, mah. Alhamdulillah pada malam ini. Alhamdulillah. Nah, siap untuk murojaah, Pak An? Insya Allah. Silakan. Yang mana, Pak ya? Latihan ke-11 sekarang. Ke-11 ya. Pak An ikut dari awal? Saya enggak nonton TV, Pak. Ustaz, enggak nonton TV. Dengarkan ini ya pelajarannya. Saya coba ya, Pak ya. Saya coba. Nah. Iqra'il misalnya ini suma akmiri. Langsung saja. Soal. Soal ya. Yang diminta di sini, Pak An. untuk memasukkan kata ghalin atau ghaliyatun ke dalam kalimat. Pilih yang mana? Ghalin atau ghaliyatun? Ya. Mana ghalin? Ghalin mahal. Mahal. Naam. Iya. Ghalin untuk muzakkar atau muannats? Untuk muzakkar. Untuk muzakkar. Muannatsnya? Ghaliyatun. Nah, itu saja yang penting untuk diketahui. Insyaallah Pak An bisa menjawabnya insyaallah. Empat-empatnya Pak, ada empat soal Pak An. Silakan. Iya. Al-awwal. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Naam. Tarjim. Buku-buku bahasa Arab mahal di negara kami. Naam. Terus. Asani. Naam. Ajal kitabu rakifun wajaka ghalin. Wadaka ghalin, naam. Buku ini murah dan itu mahal. Ahsant. Terus. Asalis. Hajal mu'jamu. Hanya panjang. Hadzal mu'jamu. Hajal mu'jamu bimi'ati. Zalnya lebih perhalus lagi Pak An. Pengucapan zal. Hadza. Sekali lagi. Hajal. Hajal. Hajal mu'jamu bimi'ati rialin. Huwa ghalin. Huwa ghalin, sahih. Kamus ini harganya 100 rial. Nah. Dia mahal, sahih. Terakhir. Arabi. Hadihil hakibatu ghaliyatun. Hadihil hakibatu ghaliyatun, naam. Tas ini mahal. Ahsant. Mudah sekali Pak An. Bagi Pak An, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Ya. Barakallahu fiik Pak An. Kita tunggu teleponnya insyaallah. Syukur. Di pekan depan insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain di belakang Bapak An. Kita buka kembali di telepon 021-823-6543. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk. Baik, halo. Mohon maaf terputus, silakan bagi Anda yang ingin bergabung kembali dalam pembelajaran bahasa Arab jilid yang kedua di telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Haula di Bogor. Haula? Haula. Nah. Haula peramal telepon kalau tidak salah Haula ya. Iya, Ustaz. Nah. Haula di SMP atau SMA? SMA, Ustaz. SMA. Baik. Silakan Haula. Masih di latihan 11. Nah, tafadhali langsung saja ke nomor 1 sampai 4. Al-awwal. Naam. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Ghaliyatun fi baladina. Naam. Buku-buku bahasa Arab mahal di kota kami. Naam. Lanjut. Wasili. Asani, hadzal kitabu rahisun wa dzaka ghalin. Naam. Ahsanti. Kamus ini murah. Hadzal kitabu. Naam. Buku ini murah dan buku yang itu mahal. Sahih. Ahsanti. Atsalits. Atsalits, hadzal mu'jamu bimi'ati riyalin. Bimi'ati. Mimnya jangan dipanjangkan. Bimi'ati. Bimi'ati riyalin. Naam. Huwa ghalin. Huwa ghalin. Naam. Kamus ini 100 rial. 100 rial. Itu sangat mahal. Naam. Itu sangat. Boleh. Itu sangat mahal. Dia mahal. Naam. Terakhir. Arabi. Hadihil haqibatu ghaliyatun. Naam. Ghaliyatun. Sahih. Tas ini mahal. Iya. Cukup. Syukran laki ya. Siapa tadi? Haula. Ya zakillahu khairan wa barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya pekan depan insyaAllah. Naam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya. Khola, barakallahu fik. Naam. Kita berikan. Naam Ustaz. Zuri. Naam. Kami sa'atul an. Ah, ma yazal indana rubu sa'ah, alhamdulillah. Wa rubu laka sir. Rubu sa'ah. Kita habiskan semua, Ikhwan. Siap? Siap. Naam. InsyaAllah ta'ala, Allah mudahkan buat kita semua, insyaAllah. At-tamrin al-thani ashar, latihan ke-12. Ah, ini tadi muncul di latihan ke-11 tadi itu angka 100, ya tidak? Yang mana itu? Mi'ah. Nah, uniknya begitu, mi'ah. Nah, anda boleh tulis? Alhamdulillah. Nah, benar ya? Nah, kalimat mi'ah ada dua penulisan. Nah, mungkin nahmin dari mikrofon hadah. Alhamdulillah. Fokus kita angka 100 dan 1000. Ada dua angka di latihan ke-12 ini, hanya 100 dan 1000. Jadi kita enggak bicara 101, 102, 1001, 1010 itu nanti. Yang penting angka 100 plus 1000, itu saja. Angka 100 berapa tadi? Bahasa Arabnya? Mi'ah. Nah, lihat, ada dua penulisan untuk kata mi'ah ini. Ada mi'ah seperti ini. Mi'atun. Dan ini tidak dibaca panjang. Jangan dibaca panjang ya. Jangan-jangan mi'atun. Nah, ini bukan ya ini. Ini alif. Atau yang seperti ini ya. Walaupun jarang, tapi ini bisa juga begini. Mi'atun. Yang sering kita lihat yang ini. Itu alifnya asluh. Hah? Al-alif kita asluh. Hakadal kitab al-arabi. Ana la adri wallah. Nah, law sa'altani an yani hal hadha asri wala ghair asri, ana la adri wallah. Hada mi'ah. Berapa tadi mi'ah? 100. Nah, makanya begini. Nah, 100 tahu ya semua ya. Ada titik 2 di sini. Ah, 100. Yang kedua, berapa angka berapa? 1000. Alfun. Lihat, alfun, dan kedua kata ini ada dalam, alhamdulillah, ada dalam Al-Qur'an. Disebutkan kalimat mi'ah dan ma huwa? Al-misal. Na'am. Mi'atu habbah. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Naam. Sahih. Dalam Al-Quran, kalimat alfun ka alfa sanatin mimma ta'udud. Naam. Apa ayat sebelumnya? Naam. Wallah alam. Ana situ wallah. Naam. Ini dua kata ini, mi'atun dan alfun. Dan ini masih terkait dengan pembahasan al-adud wal ma'dud yang pernah kita bahas dulu di jilid pertama. Masih ingat, ikhwan? Al-adud wal ma'dud. Apa karena sudah malam mulai mengantuk? Tapi unik, nanti setelah selesai pelajaran hilang mengantuknya. Ada syaitan, hal. Syaitan yuridu an yuwaswisa fi sudurin nas. Membuat kita ngantuk. Membisikkan di dalam darah kita keburukan, na'udzubillah. Maka kita diperintahkan oleh Allah, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Sampai mana tadi? Sampai surat An-Nas tadi ya. Nah, sampai kalimat mi'ah dan alfun. Saya ulang. Ini pembahasan tentang al-adad wal ma'dud. Anda masih ingat angka dulu, angka 1, 2, kemudian 3 sampai 10. Tiga buah. Tiga itu al-adadnya. Salasa misalnya. Salasatu fawakih. Atau salasu fawakih. Salasu fawakih. Tiga buah-buahan. Salasu itu Al-adad fawakih al-ma'dud. Asyaratu tulabin. Asyaratu tulabin. Asyara itu al-adadnya, angkanya, bilangannya. Tulabin ma'dudnya. Nah, ini di sini lihat dibahas juga bagaimana kaitan al-adad 100 dan 1000 dengan ma'dudnya. Tolong dibaca. Ya Ilham, ya, kali ini kita balik. Abu Abdullah. Nah, nanti di sesi ketiga, pada ikhtitam. Kita minta Pak Abu Aswan juga nanti. Nah. Nah. Misalaini summa ikra'ul summaqra kasih harokat akhir ya. Jangan enggak salah baca nanti ketika akan datang. Yang pertama berarti ulang sekali lagi ikra'il misalaini. Nah, apa berarti ikra'il misalaini? Bacalah dua contoh. Naam. Summaqra'il jumalal atiyati. Naam. Jumalal atiyata. Naam. Kemudian bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Naam. Ba'da dzalika. Setelah itu. Uktubha. Tulislah dia ma'a kitabatil a'dad bersama dengan penulisan al-a'dad bilangan bersama al-waridati yang tersebutkan fiha di dalamnya bil huruf dengan huruf-huruf. Nah, jadi yang tertulis angka desimal seperti ini, angka desimal yang tertulis seperti ini, angka desimal begini. Yang diminta adalah merubahnya menjadi al-adad bilangan seperti ini, kalimat mi'ah tulisannya mim alif hamzah ta' marbuta mi'ah. Nah. Faham tum? Naam. Baca dua contohnya ya akhil kirim. Pak Abu Aspa'lan, Pak Sabirin, tafadhal. Dua contohnya, 100 dan angka 1000. Mi'atu rojulin. Nah, mana mi'atu rojulin? 100 laki-laki. 100 laki-laki, iya. Yang kedua? Mi'atu imro'atin. Mi'atum ro'atin. Sahih. Mi'atum ro'atin. 100 perempuan. Sebentar, sebelum kita lanjutkan. Lihat, berarti angka 100 itu bisa ma'adudnya mudhakar, bisa ma'adudnya mu'anas. Sama saja bentuknya, begitu, mi'ah. Mau rojul, mau imro'ah, sama, mi'ah. Kalau angka 3 sampai 10 kan beda? Beda. Ya tidak? Beda. Ketika angka 3 digabung dengan ma'adud mudhakar, maka dia jadi mu'anas. Ketika ma'adudnya mu'anas, maka al-adudnya jadi mudhakar. Kalau ini enggak, seperti itu sudah. Mi'atu rajulin atau mi'atu imra'atin. Begitu pula kata alfun, 1000. Lanjut, Pak Sabirin, Abu Asma. Alfun rajulin. Lala, saya alfun. Alfu rajulin. Ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Alfu rajulin. Mana alfu rajulin? 1000 laki-laki. 1000 laki-laki. Terus? Alfu imra'atin. Sambung. Alfum. Alfum ra'atin. Apa artinya? 1000 perempuan. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? 1000 alfun bisa juga dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Bisa untuk ma'adudnya mudzakkar maupun muannas. Tidak beda. Al-adad angka 100 dan 1000 ma'adudnya mudzakkar muannas sama saja. Seperti itu bentuknya. Tidak ada perubahan. Paham, Tom? Paham, insyaallah. Nah, tidak usah banyak berpikir, alhamdulillah begitu mudah insyaallah. Angka 100 ribu. Kita bicara angka 100 dan 1000. Bukan bicara 101, 102. Kelipatan-lipatannya, nah itu nanti. Nanti saja. Fokus dulu angka 2 angka ini. 100 plus 1000. Nah, udah itu aja. Gak usah bikin 1100, 1020 nanti saja. Jangan dipusingkan dulu itu nanti. Nanti ada saat pusing dengan yang itu nanti insyaallah ada saatnya. Nah, sekarang pusingkan di kata dua angka ini. Mi'ah, alf. Mi'atun dan alfun. Siap? Masuk nomor satu, Ailham? Antum? Antum udah baca belum? Belum sama sekali tadi ya? Di latihan ke-12 ini? Belum, Ustaz. Baca tiga soal. Dua soal anda kasih ke Abu Abdullah. Antum wahid sampai salasa. Abu Abdullah, antum arba'a sampai khamsa. Tafadhal, ikra ya akhi. Rukm al-awwal. Hadza tilfazu bi alfi riyalin. Bi alfi, sahih. Ada harfu jar ba ya? Naam, Ustaz. Maka bukan bi alfu, tapi bi al bi alfi riyalin. Bi alfi riyalin, dia ikut harokatnya sesuai dengan kondisi di mana dia diletakkan. Sebelumnya ada harfu jar. Maka majrur bi alfi. Bala, Ustaz. Tarjim. Ini televisi dengan harga 1000 rial. Televisi ini berharga 1000? 1000 rial. Kam rupiah hati? Alfu rial. Kam rial? 300. 1000? Alaf. 1000. Wahid rial 1000. Jadi alfu rial? 300 malayin. 300 malayin. 3 juta. Sahsyo. Walin, wallah, walin. Wallah. Mana tadi lah tilpas 3 malayin. Ishal, ada fa'rud? Naam, Ustaz. Ada sarikukum? Laisa. Lais. Nah. Isman indi alfur dolaran. Ah, dolaran. Laisa ada dolaran hada. Dolarin. Alfur dolarin. Ah, yang lupa ana ingatkan juga ke antum, ma'adudnya itu ma'dud angka 100 dan 1000 bentuknya mufrad majrur. Oh. Mufrad dan majrur. Afwan, ini salah ana Ilham, bukan salah antum. Naam, Ustaz. Kesalahan bukan pada antum. Nah, karena pada ana insyaallah. Mufrad majrur. Tafadhal, ulang sekali lagi. Berdua. Indi alfu dolarin. Masyaallah, hati al 100 riyal, 100 dolar ya. Berapa antum punya tarjim? Saya mempunyai 1000 dolar. Cukup sudah untuk zawaj ya. Kenapa antum tunda-tunda ya? 1000 rial cukup sudah insyaallah. Saya 1000 dolar. Kita bukan bicara real. Saya 3000. Kalau 1 dolar berapa? 15. Berapa 1000 sekarang? Ya. Subhanallah. Berapa itu? Antum yang lebih paham angka-angka itulah. 6. Fadal. Al-Thalif. Lanjut. Ilham. 6. Fi hadzal kitabu. Ah. Fi hadzal kitab. Oh, fi hadzal kitabi. Ya. Mi'atu safhatin. Mi'atu safhatin. Naam. Tarjim. Di dalam buku ini terdapat 100 halaman. Naam, 100 halaman. Iya. Siap? Ya, Abu Abdullah. Ar-Rabi al-Khamis. Masyaallah, nomor yang 5 bahkan ada 2 angka itu antum. Pahalanya banyak insyaallah. Anak kesulitan itu berbanding dengan jerih payahnya, pahalanya lebih besar insyaallah. Arba'ah. Bikam hadhil hakibatu. Nah. Berapa harga kamu harga tas ini? Tas ini bagus. Hiya bi mi'ati riyalin. Hiya bi mi'ati riyalin, masyaallah. Dia harganya 100 riyal. Nah, hadha ghalin ya akhi. Nah, hakibatu ghaliyatun. Alaysa kadhalik ya Abu Abdullah? Bala, Ustaz. Nah, lakin binisbati laka rakhis hadha. Anta rajulun ghani. Rakhis yani. 100 riyal yani. Udah laku. Kanau khurujur rih faqat. Nah. Fadal. Al-khamis. Atau khamsah. Khamisah. Fi hadihil kulliyatu. Fi hadihil. Sama seperti tadi nomor 3 si Ilham tadi. Fi hadihil kulliyati. Kulliyati. Fi hadhihi al-kulliyati bi mi'ati. Enggak pakai bi, enggak ada. Ini bukan harga. Iya. Fi hadhihi al-kulliyati mi'ati. Ah, kenapa majrur mi'ati? Mi'atu. Mi'atu. Tidak ada sebab dia majrur. Berarti marfu mi'atu. Miatu. Ya. Fi hadhil kulliyatu miatu. Kulliyati. Fi hadhil kulliyati miatu talibun. Miatu talibin. Talibin ahsanta ya akhi. Mufrad majrur. Talibin. Min Pakistana. Min Pakistana. Wa mi'atu. Sahih. Wa mi'atu talibun. Talibin. Wa mi'atu talibin. Min Indonesia. Belum sah. Belum sah. Ulang sekali lagi. Yang berlebihan. Nah, kalau akad ini belum sah ini. Harus lancar. Fi hadihil. Fi hadihil kulliyati. Mi'atu talibin min Pakistana, nah. Wa mi'atu talibin min Indonesia. Sah, sah sudah. Alhamdulillah. Jazakallah khair ya akhi. Satu nafas tadi ya. Masya Allah. Nafsa wahidah. Yani, nah, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fik ya akhi. Semakin sulit, semakin tertantang Abu Abdillah untuk bisa. Alhamdulillah. Jazakallah khair ya akhi. Zadakallahu ilman wa zadallahu jami'an ilman nafi'an ya ikhwan. Amin. Nah, al-waqt intaha ya Abu Zuhri. Naam Ustaz. La'alana nakhtim al-majlis ya ikhwan. Kita tutup majlis kita malam ini. Untuk yang ada 13 kebetulan ini PR-kan. Ana nanti minta khususnya ikhwan di studio tulisan. Ikhwan studio ana minta tulisan. Satu, apa ini perintahnya? Nanti yang ketiga bagi Ikhwan Hot Studio silahkan juga tulis boleh. Perintahnya di sini kawin, susunlah jumalan musta'milan, kalimat-kalimat musta'milan dengan menggunakan al-kalimatil atiyah, kata-kata berikut. Kata-kata ini dibuat jadi kalimat sempurna. Jumlah mufidah. Gitu maksudnya. Kalimat zakiyun misalnya. Jangan sulit-sulit. Ana zakiyun. Selesai. Bagaimana ana zakiyun? Saya cerdas. InsyaAllah. Misalnya itu mau tambah insyaAllah boleh. Atau ana zakiyun la raiba fih misalnya. Atau la syakka fih misalnya. Atau nawa minat takabur la bas. Ada misal fakat. Yani laysa hakiki. Faham Ikhwan? Dimasukkan dalam? Kalimat sahlu insyaallah Allah yusahil lakum jami'an insyaallah. Minta jawaban apa tadi? Tulis. Yang belum mengerjakan di strap di sini nanti insyaallah. Nah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kehadiran antum di sini. Ana kembalikan ke Abu Zul. Tafadhal ya Abu Zul.